Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ayuhal hadirun, ma'asyiral ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini Allah mudahkan ziarah kami kepada saudaranya di tempat saudaranya yang semoga pada ziarah ini Allah Azza wa Jal berikan satu keutamaan sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang sebuah ziarah yang lillah wa fillah. Yang kedua, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan serta kepercayaan antum semua di mana pada kesempatan kali ini barakallahu fikum, saya pribadi diberikan kesempatan waktu untuk bisa menyampaikan kalimah, dua kalimah, sepatah kata yang mudah-mudahan pada pertemuan kita kali ini juga jalsah yang mubarakah. Tak lupa perihal salawat dan salam ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan harapan kita semua bahwa majlis atau pertemuan atau kajian-kajian yang semisal ini sebuah kajian yang tidak membuat bagi kita jenuh, tidak membuat kita bosan, tidak membuat kita kepada perihal yang dikatakan hanya sekedar sebuah rutinitas, namun mudah-mudahan bernilai kepada at-tafaqquh fid-din, sama-sama untuk mempelajari dan menelaah serta mendalami agama. Ikhwana barakallahu fikum, sebagaimana tadi yang telah disampaikan Ustaz Mu'ad hafizahullah, bahwa topik yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini ialah kewajiban orang tua terhadap anak. Di hadapan kita ada sebuah risalah hasil karya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Risalah tersebut beliau berikan judul Hukukul Aulad Alal Aba Wal Ummahat, hak anak atas ayah dan ibu. Dengan kata lain, hak anak atas orang tua dengan kata lain kewajiban orang tua kepada anak. Sebelumnya sempat beliau berhubungan dengan saya untuk menyampaikan tentang perihal bakti anak kepada orang tua. Karena melihat seringnya pembahasan perihal bakti seorang anak kepada orang tua, marilah pada kesempatan malam hari ini, agar orang tua tidak diistilahkan durhaka kepada anak. Marilah pada kesempatan malam hari ini, kita mempelajari beberapa ayat, hadis, aqwalus salaf, perhatian orang tua, kewajiban orang tua, apa saja yang harus ditunaikan kepada anak. Kalimat tentang orang tua berlaku kepada ayah dan ibu. Kalimat orang tua seringkali akrab dengan istilah kepada ayah dan ibu, tetapi tidaklah kemudian dipungkiri bahwa juga termasuk kewajiban orang tua, walaupun sang anak itu hanya memiliki ayah saja, mungkin ditinggal oleh ibunya, meninggal atau sebaliknya. Dalam bab ini, barakallahu fikum, sekilas penulis yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, di dalam mukaddimahnya menyebutkan, dan apabila kita baca sardan yaitu kalimat per kalimat, kita khawatir poin-poin yang cukup penting tidak bisa kemudian kita peroleh. Karenanya insyaallah dalam kesempatan kali ini tidak saya bacakan runtutan kalimat per kalimat, tetapi akan kita cuplikan hal-hal yang di situ mengandung kepada kepentingan. Qala wala syakka ayyuhal ikhwah anna al-ilaqah bainal awlad wa abaihim wathiqah. Beliau membuka di dalam pembukaan mukaddimah tentang hukukul awlad alal aba wal ummahat, mengingatkan, wahai saudaraku, ketahuilah bahwa hubungan antara anak dengan orang tuanya itu hubungan yang sangat erat. Karena sebagian orang tua ada yang kesal, sebagian orang tua ada yang dalam kondisi sampai tingkatan tidak mengaku anaknya sebagai anak kandung, karena berbagai macam tingkah laku yang didapati, berbagai macam tingkah laku yang terjadi. Hubungan yang erat tersebut, sebuah hubungan yang dikatakan barakallahu fikum wahiyya, termasuk perkara yang dikatakan ni'matullah alal abdi al-mu'min. Kalau kita istilahkan ada ikatan batin, hubungan orang tua atau anak dengan orang tua itu sebuah hubungan yang kuat, yang erat, ada ikatan batin, dan hal ini jangan dikira hanya sekedar kepada masalah mengalirnya darah sang orang tua kepada anak, tetapi merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada setiap hambanya yang mukmin. Dan kita mengetahui bahwa yang namanya nikmat, kaidah umum, Allah Azza wa Jalla memerintahkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa apa? Menyebut dan membilangnya. Terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri atas nikmat Allah, pasti akan Allah tambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Sebab itu sedikit, Seorang yang dalam kondisi barakallahu fikum sadar bahwa adanya anak itu merupakan kenikmatan. Hubungan batin orang tua kepada anak itu merupakan kenikmatan. Terlebih yang nanti akan disinggung ialah sang ibu. Islam mengajarkan dalam masalah bayi untuk kemudian disusui, yaitu menggenapkan pada usia berapa? 2 tahun, agar hubungan sang ibu dengan anak semakin erat. Karena ibu pada dasarnya itu merupakan madrasah, ruang lingkup, wadah yang menjadi penyambung untuk sampainya pelajaran-pelajaran, pendidikan-pendidikan yang baik kepada siapa? Kepada anaknya. Karenanya barakallahu fikum, para ulama ketika menyebutkan adanya sunnah yaitu perihal rada'ah, menyusukan ya, si anak karena mungkin ada kendala pada sang ibu kandung karena sakit atau hal yang lain, kemudian disusukan kepada yang lain untuk memilih kepada wanita yang apa? Solihah. Jangan asal nyari wanita yang mampu di situ menyusui anak kandungnya. Tabarakallahu fikum, semua tadi adalah ikatan, semua tadi adalah upaya agar tercipta pada anak tadi sebab-sebab yang barakallahu fikum menuju kepada kesolehan. Menuju kepada kesolehan. ثم قال المؤلف رحمه الله تظهر هذه العلاقة لمن تأمل القرآن الكريم. Hubungan batin tadi, hubungan yang kuat tadi antara orang tua dengan anak itu akan nampak bagi siapa? Mereka-mereka yang mau menelaah, mau mencermati, mau menghayati, mau bertaamul, mau mempelajari ayat-ayat yang ada pada Al-Quran. Ayat-ayat yang ada pada Al-Quran. Demikian pula as-sunnah al-mutahharah. Dan sunnah-sunnah yang dimaksud ialah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat. Salah satunya ialah yusikumullah fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian terhadap anak-anak kalian. Allah berwasiat kepada kalian terhadap anak-anak kalian. Ma'lumun, suatu perkara yang diketahui bersama bahwa namanya wasiat, takunu fi amrin muhim wali amrin muhim. Kita semua tahu sesuatu itu kalau dikatakan wasiat berarti dalam sebuah perkara yang apa? Yang penting dan untuk urusan yang penting pula. Sampai-sampai Allah berwasiat kepada para orang tua, para ayah, para ibu, kepada anak-anaknya, kepada anak-anak mereka. Allah berwasiat, yusikumullah fi auladikum. Demikian pula bahwa para nabi, salah satu sunnatullah, ketetapan Allah Azza wa Jal yang tidak dipungkiri untuk berkembangnya jumlah manusia, Allah absahkan dengan apa? Dengan pernikahan. Allah Azza wa Jal di dalam ayatnya menyebutkan fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai. Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai. Perkembangan jumlah manusia atau lebih mungkin akrab penduduk di sebuah negeri itu akan mulia, bermakna bahwa si Fulan ini anaknya siapa, si Fulan ini cucunya siapa. Itu kalau dengan apa coba? Dengan apa? Jalinan pernikahan yang sah. Kan begitu. Adanya jalinan pernikahan yang sah. Naam, betul bahwa seorang anak ketika di situ lahirnya dari hubungan bebas, tetap akan dikatakan si Fulan anaknya si Fulan. Si Fulan anaknya si Fulan. Kan begitu ya. Tidak mungkin dia anaknya jin, kan begitu. Tidak mungkin dikatakan dia anaknya hewan. Tetap dikatakan si Fulan ini ialah anaknya si Fulan atau si Fulana. Walaupun dari hasil hubungan yang tidak apa? Sah. Tapi Islam membawa kepada kemuliaan. Agar sebuah hubungan sosial kemasyarakatan, seorang itu akan terhormat kalau kemudian keturunan-keturunan tadi dihasilkan dari sebuah pernikahan yang apa? Yang sah. Yang dengannya sang anak akan mengatakan, ini pamanku, ini kakakku, ini adikku, ini bibikku, ini kakekku. Dari mana itu? Dari mana itu semua terjadi? Ketika ada sebuah pernikahan. Ketika ada sebuah pernikahan. Sebab itu barakallahu fikum, hubungan yang erat tadi juga terjalin karena adanya apa? Musaharah. Adanya musaharah. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wallahu khalaqakum min ma'in basyara. Allah lah yang menciptakan dari air itu manusia. Kemudian faja'alahu nasaban wa sihra. Berkembangnya manusia itu, turun temurunnya manusia itu dua sebab. Ada nasab seperti tadi, nasab bahwa ini putranya si Fulan, bapaknya siapa, ibunya siapa. Hubungan nasab. Yang kedua musaharah. Jalinan yang sifatnya hubungan karena apa? Menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dengannya ada hubungan apa? Hubungan yang di situ dia sebagai barakallahu fikum menantu, ini sebagai mertua, dan namanya seorang anak, anak laki-laki ketika dia menikahi seorang wanita. Maka apa yang Allah katakan bahwa sang ibu mertua akan menjadi ibunya. Dan haram bagi seorang laki-laki itu menikahi apa? Ibu mertua. Karenanya seandainya terjadi sebuah kendala, problem dalam rumah tangga, suami istri terjadi perceraian, dia ceraikan istrinya, tidak ada istilah mertua diceraikan. Ya kan? Ini mantan mertua saya, tidak ada. Tetap dia mertuanya. Tetap dia apa? Mertuanya. Tabarakallahu fikum, begitulah Islam memuliakan runtutan, dan demikian pula berkembangnya jumlah kehidupan manusia yang di situ barakallahu fikum adanya orang-orang yang mereka ada jalinan nasab, ada pula karena sebuah apa? Sebuah ikatan yang disebut dengan musaharah. Allah Azza wa Jal menjadikan para anbiya juga demikian. Mereka juga manusia. Mereka juga apa? Manusia. Mereka juga menikah. Sehingga tentang menikah itu sebuah sunnah. Artinya apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tadi pada ayat tankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah wanita yang kamu cintai, yang kamu sukai, bukan perkara wajib. Bukan perkara wajib. Naam barakallahu fikum, karena terjadi di sana orang-orang yang dalam kondisi mengalami kesibukan urusan-urusan agama, kemudian menimba ilmu sampai pada wafatnya belum sempat menikah. Sebab itu di sana ada karya-karya para ulama, apa? Ulama apa? Uzab, ulama yang masih bujang. Siap membujang? Iya. Tapi dengan catatan di situ bahwa kesibukannya bujangnya karena apa? Kesibukan ilmu. Jadi belum sempat menikah, keburu meninggal. Taib, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Bukhari dan yang lainnya. Begitu. Kalau kita bukan begitu, ya. Takut kadang-kadang begitu ya. Enggak punya uang kan demikian, enggak siap dan seterusnya. Atau banyak syarat. Banyak syarat. Di zaman-zaman kita sekarang pernikahan itu kadang-kadang dipersulit oleh kedua belah pihak karena persyaratan masing-masing yang memberatkan diri. Kedua ayah ibunya sudah memudahkan, tapi sang anak itu sendiri yang mempersulit tentang persyaratannya. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga memperjalankan kepada para anbiya yang di mana mereka juga memasuki dunia yang namanya pernikahan. Punya istri, kemudian punya anak. Sebab itu barakallahu fikum Ibrahim alaihissalam Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim betul-betul barakallahu fikum beliau memiliki kesantunan akhlak budi pekerti yang mulia walaupun kita dapati sesungguhnya santunnya beliau, sabarnya beliau, ketabahan beliau, tidak kemudian merubah sang ayah untuk mengikuti agama yang beliau apa? Yang beliau ajarkan. Idh qala Ibrahim li abih. Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Atattakhidhu asnaman alihah. Apakah wahai ayahku engkau menjadikan berhala-berhala patung-patung itu sebagai sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Aku melihat, aku memandang engkau dan kaummu berada pada kesesatan yang nyata. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang lain Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Ingatlah kisah yang Allah kisahkan pada Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya beliau orang yang sangat jujur. Demikian pula beliau seorang nabi. Beliau seorang nabi. Idh qala li abih. Saat beliau berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'bud ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati orang tuanya dalam kondisi beribadah kepada selain Allah, menyembah berhala, menyembah patung. Tapi kesabaran Ibrahim alaihissalam dalam menyampaikan kebenaran kepada ayahnya itu sebuah kesabaran yang luar biasa. Santunnya dalam berucap, bagusnya dalam membuat ibarat menjadi pujian bagi Ibrahim alaihissalam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang kisah bagaimana perbincangan Ibrahim dengan apa? Dengan orang tuanya. Tatkala ia berkata kepada orang tuanya, wahai ayahandaku, wahai ayahandaku, kenapa engkau beribadah? Kenapa engkau menyembah sesuatu yang di situ tidak mendengar, tidak melihat, dan juga tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadamu? Demikian pula barakallahu fikum, banyak ayat-ayat yang semua tadi menunjukkan adanya perhatian para anbiya. Apakah seorang anak kepada ayah atau sang ayah kepada anak. Contoh yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ialah qaulul Luqman. Ucapan Luqman. Ucapan Luqman yang Allah Subhanahu wa taala beritakan, ya bunayya la tusyrik billah. Perhatian Luqman kepada siapa? Putranya. Wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu sebuah kedzaliman yang sangat besar. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan sebuah kedzaliman yang sangat besar. Sekian banyak nas-nas yang ada pada Al-Qur'an tadi menunjukkan adanya perhatian. Perhatian yang luar biasa para anbiya, baik sang orang tua kepada anak, demikian pula sebaliknya. Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ah. Allah akan menanyakan setiap masing-masing orang yang dikatakan dia ra'in, pemimpin. Salah satunya ialah orang tua. Dia memimpin, yaitu istri, sang suami memimpin istri, orang tua memimpin anak-anaknya. Allah akan menanyakan setiap pemimpin atas apa yang dia pimpinnya. Atas apa yang dia pimpinnya. Ahafidha am dhayya'a. Apakah dia itu barakallahu fikum menjaganya ataukah dia menyia-nyiakannya? Dia jaga baik-baik ataukah dia sia-siakan? Hatta yas'al ar-rajula an ahli baitihi. Sampai akan ada pertanyaan yang Allah tanyakan kepada seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah tentang tanggung jawabnya kepada siapa? Tanggung jawab dia kepada keluarganya. Demikian pula hadis Nabi SAW, muttafaqun alaih kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Setiap masing-masing kalian itu adalah ra'in, pemimpin. Dan setiap masing-masing pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Masuk kepada perihal barakallahu fikum ar-rajul ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi. Namanya seorang laki-laki itu pemimpin di rumah tangganya. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dalam bab ini barakallahu fikum Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, wa kam mimman asqa waladah. Sekian banyak orang-orang yang mereka itu tidak baik hubungannya, bermakna barakallahu fikum menyanyiakan sang anak. Menyanyiakan sang anak. Dengan apa? Bi ihmalihi. Dengan cara seorang itu menyanyiakan, wa tarqi ta'dibihi. Dan dia tidak peduli dalam hal pengajaran-pengajaran kepada adab. Dibiarkan sang anak tanpa diajari. Sering kita menjumpai orang tua kalau sudah mendapatkan sebuah fasilitas, artinya fasilitas sebuah tempat yang di situ berdiri mengajari anak-anak dalam belajar, maka banyak para orang tua yang barakallahu fikum hanya pasrah, pagi diantar, sore dijemput. Pagi diantar, sore dijemput. Enggak tahu tasnya itu isinya apa. Tidak memperhatikan di dalam tasnya itu isinya apa. Pulang pun juga tidak ada pemeriksaan. Dapat apa, yang dibawa apa. Yang penting barakallahu fikum, saya sudah memasrahkan anak saya di sebuah lembaga pendidikan dan tidak pernah telat dari membayarnya, misalnya begitu. Selesai. Anggapan orang tua telah mengatakan, kalau ditanya, terus bagaimana anak-anak? Alhamdulillah, sudah saya titipkan di pondok fulan. Sudah saya titipkan di lembaga fulan. Terus Anda sendiri bagaimana? Ya saya sibuk, kan begitu ya. Saya tidak tahu apa yang dipelajari. Saya tidak tahu tentang apa yang dia peroleh. Nah, itu pada sebagian orang tua. Itu terjadi pada sebagian orang tua. Karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa sebagian orang tua itu berlaku buruk kepada anak. Yaitu melakukan ihmal. Dia tinggalkan dalam perkara ta'dib. Demikian pula barakallahu fikum i'anatihi ala syahwatihi. Bahkan dia banyak membantu, mengupayakan hanya sekedar di atas kemauan dan syahwatnya. Demikian pula Ibnu Qayyim juga berkata, wa aktsaru al-aulad innama ja'a fasaduhum. Banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi pada anak min qibali al-aba. Banyak terjadi kerusakan-kerusakan yang merajalela, yang dikeluhkan oleh pemerintah misalnya, oleh komunitas misalnya, masyarakat misalnya, oleh para guru misalnya, oleh para pendidik misalnya. Anak-anak mengalami kerusakan-kerusakan dalam perkara kepribadiannya, itu sumbernya tidak sedikit munculnya dari siapa? Dari orang tua. Muncul sumber tadi ialah dari orang tua. Hal itu disebabkan wa ihmalihim lahu, karena mereka menyanyiakan tentang tanggung jawab. Mereka menyanyiakan tentang perihal tanggung jawab. Wa tarki ta'limihim fara'iduddin. Mereka tinggalkan dalam hal mengajari hal-hal yang penting, hal-hal yang wajib, hal-hal yang fardu dalam masalah urusan agama. Wa sunanih. Dan sunnah-sunnahnya. Tidak sedikit orang tua yang mengatakan, biarlah anak saya yang pintar, walaupun bapaknya bodoh, kan begitu ya. Kan demikian. Tidak ada semangat pada orang tua juga ikut bersama-sama mempelajari sebuah pelajaran yang diajarkan dalam sebuah tempat yang terbuka untuk kemudian mengajarkan sekian banyak mata pelajaran, sekian kebaikan, sekian barakallahu fikum kemuliaan, tetapi lebih memilih, tidak mengapa anak saya yang pintar, tidak mengapa anak saya yang baik, tidak mengapa anak saya yang kemudian bagus dan berhasil, walaupun orang tuanya dalam kondisi apa? Barakallahu fikum, berada pada keburukan. Tentunya bukan demikian. Tentunya bukan demikian. Thumma qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala, idzan, jika demikian, bahwa lil aba hukukun ala abnaihim. Kalau begitu, ada sebuah kesimpulan bahwa pada orang tua itu, atau li abna hukukun ala abaihim, pada anak itu punya hak atas orang tuanya. Artinya apa? Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh para orang tua. Yang bagi mura'ataha dan atau yang bagi mura'atuha, dan sepantasnya dan seyogianya bagi para orang tua untuk kemudian memperhatikannya. Pokok-pokok yang beliau akan bicarakan tentang makna al-haq, tentang makna al-haq yang secara garis besar di situ beliau sampaikan tentang secara lugah, demikian pula secara syara'. Kata al-haq, kata beliau, yutlak al-haq yuradu bihi al-adl. Kata-kata al-haq yang jamaknya hukuk, kata-kata al-haq jamaknya hukuk, itu kadang bermakna kepada keadilan. kadang bermakna kepada al-Islam, kadang bermakna kepada al-milk, kepemilikan, dan makna-makna yang lain seperti as-sidq. Semua tadi istilah yang menjadi terjemah tentang mana hak yang jamaknya hukuk. Yang jamaknya hukuk. Adapun ditinjau dari sisi syariat ialah ma yathbutu bihi al-hukmu. Al-haq jika ditinjau dari sisi syariat ialah perkara yang dengannya ditetapkan sebuah hukum. Perkara yang dengannya ditetapkan sebuah hukum. Wa ma'lum anna al-hukma al-thabit a'am min ayyakuna wajiban au manduba. Kalau seorang dikatakan ini ada sebuah hukum, kata-kata ini ada sebuah hukum, atau ditetapkannya bahwa ini ada sebuah hukum, kata-kata ditetapkannya ini ada sebuah hukum, lebih umum ketimbang harus disimpulkan bahwa ini wajib atau apa, ini sunnah. Karena hukum itu bisa apa? Bisa wajib dan bisa sunnah. Hukum bisa wajib dan bisa sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih beliau mengatakan hakul muslim al muslim khamsun. Hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada lima. Hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada lima. Yang pertama raddus salam. Menjawab salam. Yang kedua iyadatul marid. Menjenguk orang saudaranya kalau dia sakit. Yang ketiga ittiba'u al-janaiz, mengiringi jenazah. Yang keempat ijabatu da'wah. Ijabatu da'wah, mendatangi undangan. Mendatangi undangan, tafsil yang ada barakallahu fikum, selama undangan acara tersebut tidak mengandung kepada perkara yang apa? Muharram. Selama tidak mengandung kepada muharram. Walaupun dia orang yang berpuasa. Walaupun dia orang yang berpuasa. Seorang yang sedang berpuasa diundang boleh datang. Sampaikan kepada apa? Sahibul hajah. Puasa sedang apa? Berpuasa. Doakanlah. Naam. Kemudian yang kelima. Tashmitu al-atish. Seorang barakallahu fikum mengucapkan apa? Menjawab kalau seorang bersin. Alhamdulillah mengatakan apa? Yarhamukallah. Nabi mengatakan hakul muslim al muslim, hak muslim atas muslim yang lain. Di sini barakallahu fikum bahwa kata-kata hakul muslim al muslim ialah kalimah hakun huna, kata-kata hakul muslim atas muslim yang lainnya seperti iyadul marid, ittiba'ul janais, tidaklah mengandung kepada perkara wajib, tetapi dikatakan barakallahu fikum yuridu biha an-nadbu. Yuridu biha an-nadbu. Yang dimaksud tentang hakul muslim di sini ialah perkara yang disunnahkan, menjenguk orang yang sakit. Demikian pula mengiringi orang yang meninggal ketika akan dimakamkan. Adapun ijabatu da'wah. Adapun ijabatu da'wah. Yaitu memenuhi panggilan saudaranya. Dalam sebuah hajat dan keperluan acara. Takunu ala al-wujub. Mengandung kepada makna wajib. Mengandung kepada makna wajib. Idza kanat khasah. Jika perkara itu lebih khusus kalau seorang mendapatkan undangan ketika seorang diundang. Demikian pula wala yuridu biha atau wala yujad biha mungkarat. Tidak didapati di dalamnya perkara kemungkaran atau asya muharramah atau asya muharramah. Yang kedua, pembahasan yang kedua ialah ketakwaan orang tua, taqwal aba, ketakwaan orang tua, tuhfatul abna, akan menjaga apa? Menjaga keselamatan anak. Ketakwaan orang tua itu akan menjaga kebaikan dan keselamatan anak. Salah satu contohnya ialah apa yang Allah beritakan dalam surat Kahfi. Wa kana abuhuma salihah. Dan adalah kedua orang tuanya orang yang soleh. Ayat ini barakallahu fikum termasuk dalil bahwa rajul salih, seorang yang soleh, yuhfad fi dhurriyyatihi, akan dijaga keturunannya. Seorang yang soleh itu akan dijaga keturunannya. Demikian pula ibadatu lillah, ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqwahu lillah, ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa makafa'ahu Allahu anhu atau bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillah. Demikian pula seorang ketika dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal mewujudkan peribadan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa barakati ibadati lillah, barakah ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika yashmaluhum, semua tadi mencakup wa yamtaddu khabaruhu ila dhurriyyatihi, dan barakallahu fikum manfaatnya akan berada kepada anak dan keturunannya. Berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah dari Abdullah bin Abbas inda hadil ayah, ketika dibacakan ayat ini, wa kana abuhuma salihah, dan adalah kedua orang tuanya orang yang saleh, qala hufidha bi salahi abihima, si anak itu dijaga. Kenapa? Karena kesolehan kedua orang tuanya. Si anak itu dijaga karena kesolehan kedua orang tuanya. Walam yadkur lahuma salahan fi hadil ayah kama huwa zahirun. Tidak disebutkan tentang kesolehan secara zahir pada ayat ini kecuali pada apa? Pada kedua orang tuanya. Fahuma hufidha kama qala bi salahi abihima. Sang kedua anak dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena apa? Kesolehan daripada kedua orang tuanya. Demikian pula Al-Imam Muhammad Ibn Munkadir, inna allaha la yahfadhu bihifdhir rajul. Muhammad bin Munkadir berkata bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dengan penjagaan seorang, bihifdhir rajul as-salih waladahu. Kata Muhammad bin Munkadir, Allah akan menjaga sang anak itu karena kesolehan seorang. Allah akan menjaga seorang anak atas kesolehan seseorang. Wa walada waladih, sampai kepada cucunya. Sampai kepada apa? Cucunya. Bukan hanya anak kandung, sebatas anak, tapi sampai kepada turunannya. Itu pun dijaga. Karena sebab apa? Karena sebab kesolehan daripada sang orang tua. Summa qala hafizhahu ta'ala, qala fa hifdzul 'abdi li nafsihi wa muhafazatu 'ala tahqiqi 'ubudiyyati lillah wa khasyyatuhu fir ridha wal ghadab wal qiyam bi haqqillah yanfa'uhu wa yanfa'uhu dhurriyyatuh. Seorang hamba ketika menjaga dirinya, seorang hamba ketika dia barakallahu fikum menjaga untuk mewujudkan peribadan kepada Allah, sholat dia, puasa dia, sedekah dia, ibadah-ibadah yang lain yang dia wujudkan, rasa takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam kondisi pada sebuah keridhaan atau kemarahan, demikian pula seorang menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, itu memberi manfaat kepadanya dan juga memberi manfaat kepada keturunannya. Jadi jangan dikira ketika seorang itu beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, hanya memandang manfaatnya kepada pribadinya, ketahuilah bahwa kesolehan seorang itu akan berdampak juga manfaatnya dirasakan oleh siapa? Oleh keturunannya. Wasalahuhu wa khairuh. Kebaikan yang dikerjakan seorang, kesolehan seseorang, biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, huwa khairun li abnaihi wa aqibih. Kesolehan dan kebaikan orang tua itu bukan semata-mata sebatas dirasakan olehnya sendiri, tetapi kebaikan itu akan berkesinambungan turun kepada anak, bahkan kepada keturunannya. Akan berkesinambungan turun kepada anak, bahkan kepada keturunannya. Sumaqal, kemudian beliau memberikan penekanan, wala ya'ni dhalika bidharurah anna kulla salihin yakunu abna'uhu mithlah. Ini juga perkara yang harus kita perhatikan. Semua tadi, pembahasan yang awal yang tadi kita sampaikan, ayat hadis, adanya hubungan erat antara ayah, ibu dengan anak, kebaikan orang tua berpengaruh besar, kesolehan orang tua berpengaruh besar kepada anak dan keturunan, semua tadi tidaklah kemudian mengharuskan. Semua tadi tidaklah mengharuskan bahwa setiap seorang yang soleh, anaknya pasti mencontoh dan meniru. Sebab itu seringkali muncul istilah-istilah. Wong ustad itu barakallahu fikum anaknya nakal, kan begitu ya. Wong anaknya ustaz kok bisa nakal, kan begitu ya. Kan muncul istilah-istilah demikian ya. Ini anaknya siapa ini? Ininya anaknya ustaz fulan, kok nakal banget ya, tidak seperti ayahnya. Maka kata muallif rahimahullah hafizullah mengatakan bahwa tidak setiap orang yang saleh yakunu abna'uhu mithlah. Anaknya mesti dan harus persis serta mencontoh kepada apa yang dilakukan sang orang tua. Tetapi ingat bahwa kesolehan orang tua itu punya dampak yang positif atas apa? Atas anak dan keturunannya. Kalla falaysa hadza bidaruratin. Sekali lagi bahwa ini bukanlah perkara yang harus. Bukanlah perkara yang harus. Fawujida min anbiya'illah man kharaja min abna'ihim man laisa lahu ala tariqati abaih. Di sana ada nabi-nabiullah, ada nabi-nabiullah yang di mana putra-putranya itu keluar dari jalan yang ditempuh oleh apa? Oleh ayahnya. Di sana ada kisah-kisah yang Allah paparkan dalam Al-Quran bahwa ada nabi-nabi Allah yang Allah takdirkan bahwa putranya tidaklah kemudian meniti jejak daripada siapa? Orang tuanya. Kama ma'ra ma'ana fil ayat as-sabiqah min qawli Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuh. Barakallahu fikum, salah satu contohnya ketika upaya Luqman mengatakan kepada putranya, menasihati, ya bunaya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim. Demikian pula barakallahu fikum, Allah pun mengkhabarkan, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Kadang turun, muncul, lahir keturunan. Barakallahu fikum, Allah keluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup. Artinya apa? Kadang seorang berbeda. Orang tuanya baik, kadang lahir di situ anak yang tidak mengikuti jejak apa? Orang tuanya. Kadang barakallahu fikum, orang tua dalam kondisi tidak berada di atas ketaatan tapi lahir pula apa? Lahir pula apa? Orang-orang yang soleh. Lahir pula orang-orang yang soleh. Dan cukup banyak kisah-kisah yang semacam ini terpaparkan dalam Al-Quran Al-Karim tentang kisah yang Allah kisahkan. Dan semua tadi menjadi pelajaran bahwa bukanlah menjadi perkara yang dikatakan amrun doruri. Sebuah perkara keharusan, setiap orang yang soleh itu mesti anaknya harus ikut dan meniru apa yang dilakukan jejak oleh apa? Orang tuanya. Tetapi yang harus kita pegang bahwa kesolehan orang tua punya dampak yang bagus, punya dampak yang besar, punya dampak yang positif, punya dampak yang barakallahu fikum berpengaruh kepada apa? Kebaikan sang anak. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, wa minal ajaib wal ajaibu jammah. Satu yang sangat mengherankan, kata beliau. Satu hal yang sangat mengherankan. Annaka tara ba'dha al-aba. Sebagian orang tua didapati. Yusab bi annahum atau balahum wal gham asyadid, ditimpa kepada mereka sebuah perkara kegundah gulanaan, keresahan. Idza man khafadha mustawa akhdi abna'ih atau ahadi abna'ih, ketika didapati anak-anaknya itu dalam urusan-urusan pelajaran, urusan-urusan peringkat sekolahnya, urusan-urusan peringkat tentang pendidikannya itu mengalami penurunan. Dengan mengatakan hasilnya jelek, kan begitu ya. Peringkatnya yang kemarin itu pada peringkat misalnya ranking 1, kok jadi ranking 1 juga karena muridnya hanya 1. Iya kan? Jadi kadang sebagian orang bangga. Gimana anaknya? Alhamdulillah ranking 1. Lah muridnya berapa? Ya cuma 1. Kan begitu ya. Baik. Sebagian orang tua kadang-kadang apa? Memikirkan, terpukul berat. Ketika sang anak didapati dalam belajarnya yang semula ranking pertama jadi ranking kesekian. Semakal hafizahullah. Kemudian beliau menyatakan bahwa mustawa ahadi abnaihi au banatihi fi tahsilihim ad-dirasi. Ketika mustawa, tingkatan peringkat anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan pada tingkatan yang rendah. Pada tingkatan rendah. Amma idan khafadha mustawah al-imani wal-akhlaki. Tetapi kalau kemudian didapati dalam masalah keimanannya, dalam masalah akhlaknya itu rusak. Keimanannya diliputi dengan berbagai macam kepercayaan-kepercayaan yang di situ tumbuh. Dari berbagai macam hal-hal yang dia dapati. Kemudian rusak dalam masalah keimanan. Demikian pula akhlaknya pun juga rusak. Barakallahu fikum. Faqat la yataharrak wa la yahtam illa man rahimahullah min ibadih. Kadang seorang tidak bergerak. Seorang tidak bertindak. Seorang dalam kondisi barakallahu fikum tidak punya perhatian. Tidak apa-apa. Anaknya itu akhlaknya buruk. Akhlaknya rusak. Imannya buruk. Imannya rusak. Yang penting sekolahnya mendapatkan peringkat apa? Yang pertama, anak saya nakal yang penting pintar. Begitu ya. Anak saya nakal yang penting pintar. Taib. Ikhwanna barakallahu fikum. Begitulah. Kurang lebih yang muallif hafizahullahu ta'ala tekankan. Sebab itu barakallahu fikum, perhatian orang tua kepada anak merupakan perhatian yang penting. Kemudian kita masuk kepada pembahasan masalah yang beliau angkat tentang masalah hukuku al-awlad al-al-aba wal-ummahat. Hak anak atas orang tua. Kewajiban yang harus ditunaikan orang tua, sang ayah atau sang ibu kepada anak-anaknya. Dalam hal ini barakallahu fikum, beliau membagi tentang hak anak atas orang tua, ayah dan ibu. Yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua kepada anaknya. Dibagi dua oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Hukukun qabla al-wujud. Hak-hak anak. Kewajiban orang tua sebelum lahirnya anak. Qabla al-wiladah. Sebelum apa? Lahirnya anak. Wa hukukun ba'da al-wujud. Wa dhuhur fi dunya. Hak anak, kewajiban orang tua yang harus ditunaikan setelah anak itu lahir, muncul di muka bumi ini. Pembahasan yang pertama ialah min hukukil walad ala walidih atau walidayh qabla an yujad. Beberapa hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua sebelum si anak lahir. Yang pertama ialah awalan ayyakuna al-abu salihan. Hendaknya si orang tua itu soleh. Hendaknya si orang tua, yaitu sang ayah, itu seorang yang soleh. Hatta yantafi al-walad biidnillahi ta'ala. Yang semoga ketika orang tua itu soleh, sang anak mendapatkan manfaat. Sang anak mendapatkan apa? Manfaat. Karena itu ada istilah bahwa apa? Buah jatuh tidak jauh dari apa? Pohonnya, kan begitu ya. Tapi ingat bahwa perkara ini jangan dipukul rata. Seperti yang beliau ingatkan tadi. Tidak semua orang yang soleh bahwa mengharuskan putra dan keturunannya juga apa? Soleh. Namun sebelum menginjak lahirnya seorang anak, maka pengupayan yang pertama hendaknya seorang orang atau seorang ayah itu seorang yang soleh. Dan masuk dalam perkara ini barakallahu fikum ikhtiyaru zaujah as-salihah. Kalau namanya seorang ayah soleh, tentunya barakallahu fikum sebelum itu pula ialah bagaimana seorang laki-laki kalau mau menikah itu paling tidak dia memilih calon istri yang apa? Yang solihah. Begitu. Begitupun sebaliknya. Begitupun apa? Sebaliknya. Bahwa wanita harapannya karena dia menginginkan mendambakan anak-anak yang baik, juga seandainya ada laki-laki yang melamar, lihatlah tentang kesolehannya. Lihatlah tentang apa? Kesolehannya. Dalam bab ini barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hadis-hadis bagaimana seorang laki-laki itu mengupayakan mencari pendamping tentang wanita yang salihah. Dunia mata wa kharu mata'iha apa? Al-mar'ah as-salihah. Dunia itu sebuah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu kalau seorang mendapati ada seorang istri yang apa? Salihah. Hadis barakallahu fikum, di dalamnya terdapat sebuah pemberitaan, yaitu yad'ur rijal ila atazawwuj ahadu hadhihi al-arba. Hadis ketika Nabi mengatakan tungkahul mar'ah li arba, wanita itu jika ingin dinikahi, yang melatar belakangi dan yang mendorong itu ada empat. Wanita itu seorang apabila ingin menikahi, mendorong untuk dinikahi itu ada empat hal. Yang pertama dikatakan lima liha, hartanya, walihasabiha, keturunannya, walijamaliha, kecantikannya, walidiniha, karena agamanya. Fadfar bidatad din taribat yadak. Pilihlah wanita itu karena agamanya, kamu akan bahagia, kamu akan beruntung. Naam. Barakallahu fikum, tabiat basyariyah, tabiat yang dikatakan wajar, tabiat yang di situ dikatakan masih normal, yang namanya seorang laki-laki ketika ingin menikahi wanita dia melihat. Sebab itu Rasulullah SAW ketika memerintahkan seorang laki-laki manakala dia mengkhidbah, melamar seorang wanita, disuruh melihat. Jangan diistilahkan seperti apa? Hah? Kucing dalam karung katanya kan begitu ya. Dan bukan zamannya apa? Siti apa? Nurbaya kan begitu. Baik. Tetapi ingat bahwa kata-kata jamal, kecantikan, naam, itu sebagai pendorong. Apakah dia kemudian memberlangsungkan pernikahan apakah tidak? Naam, terkait dengan wanita yang memiliki harta. Iya, wanita-wanita yang dalam kondisi dia keturunan orang-orang yang dikatakan apa? Nasabnya baik. Tetapi barakallahu fikum, semua tadi apabila dalam sisi agama tidak dilihat, tidak diperhatikan, itu akan menjadi sebuah kerusakan. Akan menjadi apa? Sebuah kerusakan. Tetapi jika dipandang dari sisi agama barakallahu fikum, yang namanya kecantikan itu kan relatif. Seorang kadang mengatakan dia itu wanita yang cantik, tapi juga sebagian orang mengatakan dia jelek. Kan begitu ya? Seorang akan mengatakan dia jelek. Sebab itu barakallahu fikum, dalam bab ini Nabi SAW mengingatkan tentang perihal apa? Masalah agama. Karenanya barakallahu fikum, seorang pandangan terbesar untuk memperhatikan tentang empat poin yang ada tadi ialah agar seorang menekankan pada titik penekanan walidiniha, hendaknya yang melatar belakangi seorang itu manakala menikahi, atau orang tua paling tidak ketika melepas sang anak itu pendampingnya hendaknya ialah apa? Dalam hal kalau si anak itu punya agama. Si anak itu punya agama. Demikian pula sebaliknya, bahwa seorang wanita pun juga memilih kepada laki-laki yang soleh. Demikian pula sebaliknya, bahwa wanita itu juga memilih wanita yang soleh. Yang kedua, poin yang kedua, yaitu hak anak bermakna kewajiban orang tua yang harus ditunaikan sebelum adanya anak. Kalau tadi apa? Hendaknya dia seorang yang soleh. Terus bagaimana? Ia berupaya untuk belajar, mempelajari agama, memperkuat agama. Dan tidak ada kata-kata yang dikatakan terlambat. Tidak ada kata-kata yang terlambat. Yang kedua, al-hirsu ala tiba'i sunnah. Berantusias untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu hal yang ada dalam bab ini ialah zikir. Seorang jika mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya, bermakna barakallahu fikum, seorang suami ketika mendatangi istri di tempat tidur untuk kemudian berdoa memohon kepada Allah dengan membaca apa? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, idza in qudira an yakuna bainahuma fi dhalika wa qudhiya waladun lam yadhurruhu syaitan abada. Kata Nabi, seandainya dari hubungan tadi dia berdoa dan Allah takdirkan punya anak, kata Nabi, syaitan tidak akan memadharatkan dia. Ini sunnah yang dikatakan mahjurah. Sebuah sunnah yang di situ ditinggalkan oleh banyak orang tua yang menyangka bahwa tidak punya pengaruh. Tidak punya apa? Tidak punya pengaruh. Hadis ini bermakna kepada dampak yang zahir, sebuah dampak yang positif. Perkara yang pertama ialah disebabkan seorang punya antusias ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, doa Allah jalla wa ala. Seorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi an yarzuqahuma al-walada salih. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak memohon kepada Allah. Agar dianugerahkan, dikaruniakan anak yang soleh. Dan ini tentunya manhaj ahlul haq wal iman. Ini metode. Metode salah satu sebab seorang ketika mengharapkan agar anak dan keturunannya baik, itu banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala contohkan doanya orang-orang apa? Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku istri dan keturunan yang menjadi apa? Penyejuk hati. Disebutkan tafsir tentang qurrata a'yun, ditanyakan kepada sebagian salaf, afid dunya am fil akhirah? Apakah yang namanya qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati, dilihat oleh mata itu menyenangkan, menyejukkan, menggembirakan, itu terjadi di dunia atau nanti di akhirat? Qala bala fid dunya. Bala fid dunya. Di dunia. Bagaimana? Kalau mendapati istri solihah, anaknya orang-orang soleh, putri-putrinya juga wanita-wanita yang solehah. Kan demikian. Siapa orang tua yang tidak dalam kondisi senang, gembira hatinya kalau mendapati istrinya wanita yang solehah? Kalau mendapati anaknya, anak-anak yang soleh. Adakah sesuatu tuntutan yang lebih daripada itu? Kemudian, contoh-contoh yang lain dalam bab ini cukup banyak, seperti doanya Nabi Zakaria maupun doa-doa yang lain. Maka di sini barakallahu fikum, wajib bagi kedua orang tua untuk memilih waktu-waktu yang tepat dalam berdoa. Kita mengenal bahwa doa itu apa? Punya sebab-sebab. Sebab-sebab dikabulkan. Salah satunya ialah memilih waktu yang tepat. Memilih waktu yang tepat. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebuah keperluan, sebuah kepentingan demi kebaikan keturunannya. Dan itu semua merupakan perkara yang menjadi sunnah yang telah Allah ajarkan kepada apa? Para anbiya, di mana mereka sangat berantusias dalam doanya agar mendapat dan memperoleh keturunan yang baik. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan motivasi kepada kedua orang tua dalam hal berdoa, demikian pula dalam hal beristi'anah, dalam hal beristi'adzah, berlindung, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar seorang mendapatkan apa? Rizki seorang anak, keturunan yang soleh. Disebutkan tentang sebuah kisah bahwa seorang datang kepada Abdullah ibn Mubarak. Seorang datang kepada Abdullah ibn Mubarak. Dia mengeluhkan kepada kondisi dan keadaan anaknya. Orang tadi mengeluh kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Dia mengeluhkan kepada kondisi tentang anaknya. Faqala lahu, maka dikatakan kepada orang tadi, hal da'auta alaih, apakah kamu mendoakan kejelekan kepada anak tadi? Kan begitu ya. Apakah kamu mendoakan kejelekan kepada anak tadi? Jadi biasa terjadi pada orang tua kalau kesal, jengkel, muntap misalnya begitu ya. Sudah diubun-ubun sini kekesalannya. Diinikan tidak mau, diupayakan begini tidak mau. Akhirnya orang tua keluar kata yang mengandung doa. Tetapi doa kejelekan. Doa kejelekan. Maka Abdullah bin Mubarak ketika datang orang tadi mengeluhkan anaknya, kata beliau, ada'auta alaih, apakah kamu doakan dia? Yaitu kamu doakan kejelekan dia. Qala na'am, iya. Qala anta afsadtahu, kamu yang merusaknya, kamu yang membuat dia jelek, kamu yang membuat dia buruk. Kenapa yang demikian ini? Karena Allah Azza wa Jal barakallahu fikum membuka waktu-waktu yang dikatakan doa da'awatun mustajabah, doa-doa yang di situ dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah salah satunya da'watul walid ala waladihi, doa orang tua atas anaknya. Itu terkabul. Sebab itu bimbingan para ulama, jangan bermudah-mudah. ketika mendapati sang anak dalam kondisi melakukan berbagai macam hal-hal yang tidak menenteramkan hati, tidak membuat kesenangan untuk spontanitas sang orang tua mendoakan kejelekan. Doakanlah seperti Allahu yahdi, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, kan begitu ya. Allah yuslihuk, semoga Allah membenahimu, memperbaikimu, kan begitu ya. Jangan didoakan kepada doa kejelekan. Karena Nabi menyebutkan ada tiga doa yang tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala tolak. Salah satunya ialah doanya orang tua atas anaknya. Doa orang tua atas anaknya. Demikian pula disebutkan kisah yang lain, bahwa Abdul Hamid Ibn Ja'far, dia berkata, akhbarani abi an jaddi Rafi' Ibn Sinan. Kata Abdul Hamid bin Ja'far, telah menyampaikan kepadaku ayahku dari kakekku, yaitu Rafi' bin Sinan. Anhu aslam, Rafi' bin Sinan masuk Islam. Wa abad imra'atuh, istrinya enggan masuk Islam. Abad imra'atuhu antuslim, si istri enggan masuk Islam. Fa'atat an-nabiyya alaihi salatu wassalam. Faqalat ibnati wa hiya Fatimun aw shibhu. Kata si istri, ini anakku. Saya punya anak. Dan dia masih dalam kondisi apa? Akan disapih. Kan kita lihat ya, kalau wanita, seorang ibu sedang menyapih anak itu kan luar biasa sulitnya, kan demikian. Wa qala Rafi' ibnati, kata Rafi' bin Sinan suaminya, ini juga putriku. Ini apa? Putriku. Kullun minhuma yatlub albinta lahu. Jadi kisahnya ada seorang apa? Orang tua, yaitu Rafi' bin Sinan. Ketika masuk Islam, si istri diajak tidak mau. Dua-duanya dalam kondisi dihadapkan kepada siapa si anak itu harus ikut. Kepada siapa? Si anak itu harus ikut. Masing-masing, ini anakku. Ini anakku. Qala faqala lahu an-nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi berkata kepada keduanya, yaitu kepada Rafi' dikatakan, uq'ud nahiyah, duduklah kamu di sini. Wa qala laha uq'udi nahiyah, duduklah kamu di sini. Masing-masing disuruh duduk. Wa aq'ada sabiyya bainahuma. Kemudian Nabi menempatkan putri anak tadi di antara kedua orang tuanya tadi. Jadi Nabi kemudian mendudukkan si anak tadi, menempatkan si anak tadi di antara kedua orang tuanya tadi. Summa qal, kemudian Nabi SAW barakallahu fikum berkata, ud'uwaha, panggillah dia. Dua-duanya diperintahkan, panggillah. Kulun minkuma yad'u al-bint ilaih. Kemudian ketika Nabi barakallahu fikum memerintahkan masing-masing kemudian menyeru kepada putri tadi, famalat as-sabiyyah ila ummiha. Ternyata si anak tadi cenderung kepada ibunya. Cenderung kepada siapa? Ibunya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdiha. Lalu Nabi berdoa, ya Allah berilah petunjuk kepada wanita itu. Allahumma hdiha, ya Allah berilah petunjuk kepada wanita tadi. Qala famalat asabiyya ila abiha fa akhadhaha. Atas sebab doa Nabi tadi apa? Si anak tadi berubah. Yang asalnya condong kepada sang ibu, kemudian berubah kecondongannya kepada siapa? Kepada sang ayah. Barokah siapa? Barokah doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala unduru ila 'idhami du'a wa kaifa annahu mu'athira. Lihatlah bagaimana besar dan pengaruhnya sebuah doa yang sampai tingkat pengaruhnya seperti itu. Tingkat pengaruhnya sampai seperti itu. Sebab itu barakallahu fikum, jangan sampai seorang dalam kondisi apa? Dalam kondisi bermuda-muda atau bosan atau dalam kondisi dia tidak barakallahu fikum memiliki semangat dalam memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang lain, doa ibadah, doa wal ibadah, doa itu merupakan ibadah. Sebab itu termasuk hak orang tua atas anak ialah untuk banyak-banyak berdoa agar seorang dianugerahkan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh. Yang keempat, al-inayatu bihi asna wujudihi fi batnil um. Perhatian sang suami dalam perjalanan bayi ketika si bayi dalam perut ibu. Perhatian sang ayah, sang suami ketika sang bayi wujudnya masih dalam apa? Perut sang ibu. Qala fala yajuzu idza'uh aw tasabbub fi dzalik. Tidak boleh seorang kemudian menyakiti atau membuat tingkah laku perbuatan yang menjurus kepada mencelakakan janin atau mencelakakan kepada janin. Aw ta'addi 'alaihi bi isqat wal 'iyadu billah. Pada sebagian orang tua sepakat, kok terburu-buru ya, kita itu nikah baru setahun, kan begitu ya, kok tiba-tiba ada anak, mari kita gugurkan, kan begitu ya, ini nanti akan mengurangi profesi kita, ini akan nanti akan mengganggu kita, ini akan begitu dan seterusnya dan seterusnya. Dua-duanya sepakat untuk digugurkan. Na'udzubillah, na'udzubillah kalau sampai kemudian seorang demikian. Fabarakallahu fikum. Hendaknya seorang memperhatikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sepantasnya seorang untuk menjaga anak kalau sudah tumbuh dan memang sudah ada berita bahwa si anak telah tumbuh dalam rahim seorang ibu, bermana apa? Adanya janin yang mengalami pertumbuhan pada perut sang ibu. Demikian pula barakallahu fikum, tidak diperbolehkan pula kondisi-kondisi yang demikian ini bahwa sang sang ibu ialah tud'ifu nafsaha, sengaja membuat lemah dirinya. Sengaja membuat lemah dirinya. Contohnya ialah seorang ibu kadang-kadang tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau barakallahu fikum mengkonsumsi apapun. Tentunya kalau kita mengenal bahwa apabila seorang ibu itu hamil, lalu kemudian dia tidak makan, tidak minum, pengaruhnya kepada siapa? Dia kira kepada dirinya? Tidak. Pengaruh besar itu sampai kepada siapa? Sang anak. Karena itu berhati-hati dalam hal mengqadha saum, dan hati-hati pula dalam hal perkara melakukan puasa bagi seorang ibu yang hamil. Sebagian orang memaksakan diri. Sebagian apa? wanita memaksakan diri dengan mengatakan saya kuat. Naam, Anda kuat, tapi janin, bayi itu berpengaruh. Nah, kalau sampai kemudian terjadi meninggal dan gugurnya sang anak, sebab karena seorang menterlantarkan ghidha, makanan-makanan, asupan-asupan kepada bayi, itu juga termasuk perkara dosa. Yang dimana orang tua tidak menunaikan hak sang anak, kewajiban yang harusnya dia tunaikan, dia sia-siakan. Barakallahu fikum. Cukup banyak wanita-wanita ataupun orang tua yang mereka berusaha untuk membuat dharar kepada sang anak. Membuat dharar kepada sang anak. Poin yang berikutnya, atau naam, itu poin yang terakhir yang disebutkan oleh muallif hafizahullahu ta'ala. Poin yang berikutnya ialah kita pindah kepada hukukul walad alal waliday ba'dal wiladah. Hak anak atas kedua orang tua setelah lahir. Hak anak, kewajiban yang harus ditunaikan orang tua setelah lahir. Qala hukukul awlad ba'da hurujihim lid-dunya kathirah wa'adidatun. Hak orang tua, hak anak, kewajiban orang tua yang harus ditunaikan kalau si anak sudah lahir, itu cukup banyak dan beragam. Cukup banyak dan beragam. Di antaranya, ayakuna istiqbaluhu wafqa sunnah. Hendaknya ketika menyambut kelahiran itu mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya ialah apa? At-tahnik bit-tamr. At-tahnik bit-tamr. Seorang mentahnik, yaitu dia mengunyah kurma, kemudian apa? Air yang ada pada ludahnya yang terasakan kurma tadi dioleskan pada apa? Langit-langit mulut sang bayi. Tentunya tahnik barakallahu fikum dalam bab ini ialah huwa yuhannikuhu. Dialah yang mentahniknya. Dialah yang mentahniknya. Wa du'a lahu, dan mendoakan kebaikan pada sang bayi tadi. Mendoakan untuk si bayi tadi kebaikan. Yang kedua, tasmiyatuhum at-tasmiyah al-hasanah wa ikhtiyarul ismi salih al-hasan. Menamai anak dengan nama yang bagus, nama yang indah, nama yang bagus, nama yang indah. Dan tentang nama, barakallahu fikum, sesungguhnya juga punya pengaruh. Punya pengaruh bermakna bahwa nama itu ketika dipilih oleh orang tuanya dan dia namai, ya, itu ada pengaruh. Pengaruh kepada tumbuhnya si anak, besarnya si anak. Karena tidak sedikit sang anak protes kepada orang tua. Bi, mi, kenapa dulu abi dan umi menamai saya nama seperti ini? Ya tidak? Protes. Dan kita kembali tentang nama-nama itu, ialah nama-nama yang disunahkan Nabi SAW. Tentang sebaik-baik nama ialah apa? Tentang Abdullah, Abdurrahman, dan semisalnya. Demikian pula menjauhkan nama-nama yang mengandung kepada tazkiyah, seperti Barrah, kebaikan, dikatakan Zainab, diganti oleh Nabi SAW. Juga wanita yang dikatakan namanya buruk, diganti oleh Nabi SAW. Yang menjadi muskilah di tempat kita itu kadang-kadang seorang tabarukan bil Quran. Tabarukan apa? Bil Quran. Lahir anak buka-buka Al-Quran. Dibuka namanya apa? Fasiqah misalnya begitu ya. Fajirah. Walayadu billah. Naam. Tentunya hal itu seorang tidak mengetahui bahwa nama itu berpengaruh. Nama itu berpengaruh. Sebuah riwayat yang disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib bin Huzun. Sa'id bin Musayyib bin Huzun. Huzun itu kakek daripada Musayyib. Atau Sa'id bin Musayyib. Sa'id bercerita bahwa Huzun kakek Nabi itu di masa Nabi SAW pernah dikatakan, anta sahal. Anta apa? Sahal. Huzun, kesedihan, kegundah-gundahan. Ketika sang kakek tidak merubah, ketika Nabi mengatakan anta sahal, kamu kemudahan, tetap mempertahankan nama Huzun, kata Sa'id bin Musayyib, ma zalat al-huzunatu fina. Kesedihan itu terus menimpa kepada kami. Ketika di waktu sang kakek waktu itu ingin dirubah namanya oleh Nabi dengan kemudahan, tetapi tetap mempertahankan kepada apa? Al-huznu, kesedihan. Kata Sa'id bin Musayyib bahwa kesedihan itu terus menimpa kepada kami. Menimpa kepada kami. Karenanya barakallahu fikum, nama-nama yang sering kita dapati, seorang kadang-kadang meniru dengan nama-nama yang harapannya seolah-olah bagus, nama yang tenar, nama-nama yang di situ barakallahu fikum sedang naik daun kan begitu ya. Padahal nama-nama yang di situ nama-nama yang wal'iyadu billah. Sebab itu janganlah kemudian seorang merasa kecil hati. Kita kalau punya anak putri kita namanya Aisyah, itu kan kok deso banget ya namanya Aisyah kan begitu ya. Kok namanya Zainab, namanya Fatimah, namanya Khadijah. Itu kan nama-nama anak-anak kampung. Yang sedikit nama kota kan begitu ya. Dan terus apa kan begitu ya. Fabarakallahu fikum. Semua tadi tentunya ada kaitannya. Semua tadi ada hubungannya. Karena si anak ketika dinamai dengan nama yang indah atas pilihan kedua orang tua, sang anak juga merasa senang dan gembira. Si anak akan merasa apa? Senang dan gembira. Baik, kita masuk kepada poin yang berikutnya. Yang ketiga, al-aqiqah. Mengakikahi. Aqiqah, barakallahu fikum, pada hakikatnya ialah yawma sabi'ih. Hari yang ketujuh. Yu'aku al-ghulam bisyatan. Atau bisyatain. Wal-jariya bisyah. Warid anin Nabi SAW bahwa seorang atau kewajiban orang tua yang itu merupakan hak anak ialah apa? Mengakikahi anak. Kalau itu putri yang lahir maka dengan seekor kambing. Kalau kemudian laki-laki maka dengan dua ekor kambing. Bahkan para ulama menyebutkan termasuk keadilan barang siapa yang telah mengakikahi anak yang pertama. Kemudian lahir yang kedua. Lahir yang berikutnya juga menyamai agar mereka juga diakikahi. Agar mereka apa? Diakikahi. Kemudian seandainya tidak ada kemampuan pada hari yang ketujuh, dinukil oleh Saleh ibn al-Imam Ahmad. Imam Ahmad punya nama anak namanya Saleh. Menukil bahwa ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, qala abi, berkata abi fil aqiqah, fil aqiqah, ayahku berfatwa tentang masalah aqiqah, tudbah yawma sabi, disembelihkan. Kalau tadi bayinya perempuan maka apa? Seekor kambing. Kalau laki-laki maka dua ekor. Pada hari yang ketujuh. Fa ilam yaf'al fa fi arba'asyarah. Kalau tidak mampu pada hari yang ketujuh, boleh kelipatan keduanya hari yang ke-14. Idza lam yaf'al fa fi 21. Jika tidak mampu maka kelipatan ketiga kalinya pada hari yang ke-21. Qala Qala wa illam yatamakkan aqanhu matasya. Kata beliau, seandainya tidak memungkinkan dalam mengakikahi, maka kapanpun diperbolehkan. Kapanpun diperbolehkan. Wa mata tayassar, dan kapanpun mendapatkan kemudahan. Dan kapanpun mendapatkan kemudahan. Ini atas pendapat yang wallahu alam, bahkan Syekh Ubaid ketika ditanya, hafizahullah, tentang seorang yang aqa an nafsih. Kita melihat bahwa seorang yang sudah usia kemudian mengakikahi dirinya, adapun hadis karena Nabi SAW yu'aqa an nafsih, Nabi mengakikahi tentang dirinya, para ulama mendhaifkan, tapi para ulama menyebutkan bolehnya, sahnya. Sahnya seorang anak yang dulu tidak diakikahi oleh orang tuanya mengakikahi dirinya sendiri. Terhitung kepada sedekah, terhitung kepada sedekah, dan itu albir, dan itu sebuah kebaikan. Kemudian termasuk dalam bab ini ialah barakallahu fikum tadi yang sudah kita singgung, masalah menyusui, yaitu menyusui, masalah waktu menyusui tersebut dalam ayat barakallahu fikum wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, kepada para ibu yang melahirkan anaknya hendaknya dia menyusui 2 tahun cukup atau sempurna. Naam. Tamam ar-radha' haulan, menyempurnakan susuan itu 2 tahun, menunjukkan kepada haqqu lil walad idza ihtaja ilaih, menyempurnakan hak anak jika memang diperlukan. Jika memang diperlukan. Dan juga diperbolehkan bagi kedua orang tua apabila tadi seperti yang dikatakan adanya suatu, maka boleh menyusukan kepada yang lain. Demikian pula barakallahu fikum, seorang ayah memilih, karena dikatakan bahwa pada hakikatnya seorang manakala menyusukan kepada pihak lain, barakallahu fikum, harus izin dulu kepada sang suami ibu yang akan menyusui. Jadi para ummahat jangan bermuda-muda dititipi anak, disusui, dititipi anak, susui, tanpa izin sang suami. Tanpa izin sang suami. Tapi poin yang berikutnya, tarbiyatul abna wal banat ala makarim akhlaq wa tahdhir min masawil akhlaq, memperhatikan dalam masalah tarbiyah kepada anak maupun putrinya untuk diajari kepada pribadi akhlak yang mulia, dan memperingatkan mereka dari keburukan dan kejelekan akhlak. Kita mengenal bahwa akhlak punya apa? Kedudukan yang tinggi. Sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Siapa yang ingat hadisnya? Akmalul imanan apa? Ahsanuhum apa? Khuluqan. Kesempurnaan iman yang ada pada seorang ialah orang yang terbaik akhlaknya. Akmalukum imanan, orang yang paling sempurna imannya dari kalian ialah ahsanukum apa? Khuluqan. Awakal au kama qala alaihi wasallam. Orang yang paling baik akhlaknya. Ini semua tidak bertolak belakang bahwa sisi pandang itu hanya semata-mata orang itu yang penting bagus akhlaknya, akidahnya jelek, kan begitu ya? Pemikirannya jelek, buruk, menentang sunnah, yang penting akhlaknya bagus. Tidak mungkin. Tidak mungkin yang semacam ini. Karena seorang yang dikatakan akhlaknya bagus, tentunya akhlak yang bagus, pertama akhlak dia kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Bagaimana kalau seorang bagus akhlaknya kepada manusia, tapi buruk akhlaknya kepada Allah dan Rasulnya? Apakah dihitung bagus? Baik. Kadang seorang melupakan demikian. Sebab itu katanya, sebagian, karenanya kita dapati di negeri kita itu, orang itu akhlaknya bagus-bagus. Orang Arab itu kasar-kasar. Sebab itu kalau belajar ilmu, ngambil agama, jangan dari orang Arab. Ambil saja dari kiai-kiai yang ada di Indonesia ini, kan begitu ya. Yang akhlaknya bagus, begitu ya. Allah musta'an. Baik. Tentunya perkara yang amrun muttafaq alaih, sesuatu yang disepakati, yang tidak dipungkiri bahwa kewajiban untuk kemudian mendidik, membiasakan kepada anak tentang kepribadian dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia, itu adalah merupakan perkara yang wajib bagi orang tua. Wajib bagi orang tua. Hendaknya orang tua membiasakan. Dalam hal berucap, dalam hal bertutur kata, dalam hal bertindak, agar si anak dalam kondisi apa? Meniru dan mencontoh. Meniru dan mencontoh. Fil i'ta wal akh, dalam hal memberi dan mengambil, biasakan. Walaupun kepada anak kita yang kecil, dengan santunnya kita berikan dengan cara yang baik. Jangan mentang-mentang, wah itu kan anak saya dari kecil. Lempar misalnya begitu, atau dengan tangan kiri. Jangan dikira si anak tidak merekam. Dan jangan dikira si anak kemudian tidak terbiasa memandang pandangan-pandangan semacam itu. Barakallahu fikum. Semua tadi membutuhkan kepada apa? Kesabaran. Membutuhkan kepada, barakallahu fikum, sebuah mumarasah. Sebuah memarosa, sebuah pembiasaan yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan pertumbuhan si anak dari mulai bayi dengan didikan-didikan yang baik dari orang tua, juga tumbuh besar dalam kondisi dia baik. Tumbuh besar dalam kondisi dia baik. Masih kita lanjut? Gimana ini? Masih siap kepalanya apa? Mendongak atau sudah keberatan? Baik. Kita ambil garis besarnya. Yang berikutnya, ar-rahmatu bihim, kasih sayang kepada mereka, wa takbiluhum, bahkan kasih sayang itu boleh sampai tingkatan kita mencium mereka. Pernah datang kepada kita orang tua, "Ustaz, saya itu belum pernah mencium anak saya, bolehkah saya menciumnya?" Subhanallah, kan begitu ya. Bolehkah saya mencium mereka, kan begitu ya. Nah, juga wal adlu bainahum, adil sesama mereka. Walhamdulillah pada sebagian orang dikatakan anaknya satu, dua, tiga. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, kan begitu ya. Sebab itu barakallahu fikum, barang siapa yang dirizkikan, dianugerahkan padanya anak laki-laki, disyukuri. Karena sebagian orang tua itu mendapati, gimana anak-anak? Iya, saya itu paling susah didik anak saya yang laki-laki. Alhamdulillah anak saya perempuan semua. kan begitu ya. Satu juga ngeluh, masya Allah susahnya didik anak perempuan, kan begitu. Alhamdulillah anak saya laki-laki semua, kan begitu ya. Dapat dua-duanya, susahnya didik anak laki-laki perempuan, pilih yang mana? Allah musta'an. Disyukuri. Fabarakallahu fikum. Kemudian seorang dengan berbagai macam sebab dia upayakan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pembahasan kasih sayang kepada mereka. Kemudian mencium mereka, adil sesama mereka. Bahkan barakallahu fikum, Asy-Syaikh hafizahullahu taala sampai pada tingkatan tentang kasih sayang itu ialah memperhatikan keluhan-keluhan yang ada pada masing-masing anak. Naam, memperhatikan keluhan-keluhan yang ada pada masing-masing anak, didengarkan dengan seksama. Kan begitu. Pada sebagian orang tua mungkin didapati tipenya ialah apa? Otoriter. Kamu harus begini, pokoknya harus begini. Harus menghasilkan nilai yang bagus. Kamu harus hafal demikian. Padahal keluhan-keluhan itu kadang tidak kita dengarkan. Si anak sakit, dia ngempet sakitnya. Fabarakallahu fikum. Terkhusus ayol ikhwah. Manakala kita mendapati anak-anak kita tatkala dalam kondisi mereka mondok. Kadang perhatian, mohon maaf ya, afwan, tidak kemudian dalam bab ini kita ingin menjatuhkan derajat dan kedudukan para musyrif dan musyrifah. Tentunya yang namanya musyrif dan musyrifah, kasih sayangnya tidak seperti orang tua kandung, kan demikian. Perhatiannya juga demikian. Bahkan sang anak juga tidak mungkin curhat mengeluhkan semua yang ada kepada apa? Kepada musyrif maupun musyrifahnya. Disitulah andil orang tua. Andil orang tua. Mungkin sebagian orang tua mengatakan, wah anak saya kalau saja ngomong gak pernah keluar ya ucapannya, kan begitu ya. Ada sekat, kan begitu ya. Dia takut, dia demikian. Ya tolong, mungkin lari kepada ibu. Kan insya Allah tidak mungkin anak itu kadang-kadang takut kepada kedua-duanya, kan begitu ya. Biasanya kalau tidak berani ngomong dan bahasanya dengan dikatakan curhat kepada sang ayah, dia curhatnya kepada siapa? Sang ibu. Begitu. Nah, kita dengarkan dengan seksama apa yang mereka keluhkan. Belajar. Ya. Naam, bagi kita barakallahu fikum, pernah mengenyam pendidikan di dunia pelajaran-pelajaran umum. Anak-anak kita kan termasuk salah satu problem. Itu kalau menghitung, ya. Penambahan, penjumlahan, pengurangan, itu kadang-kadang apa? Luar biasa. Sulitnya mereka untuk kemudian bisa melakukan dengan cara yang bagus. Sebab itu barakallahu fikum, hendaknya para orang tua juga sabar, diajari. Sampai anak-anak ya, mungkin usia-usia, kalau istilah tingkatan mungkin ibtidaiyah kelas 3. Karena saking apa bosannya dengan istilah menghitung bermatematika itu, nyolong apa HP sang ayah sang ibu, dicari tentang apa kalkulator, kan begitu ya. Dikasih PR ya sudah isinya, padahal mungkin isinya hanya 3 tambah 3 kan begitu ya, 4 tambah 4, dicari untuk mencari kalkulator. Datang ke tempat belajarnya, hasilnya luar biasa, kan begitu ya. Padahal namanya berhitung, fabarakallahu fikum, sesuatu yang diperlukan, tetapi kita tidak kemudian berandai-andai, tidak kemudian memaksakan si anak kemudian sampai pada tingkatan menghitung sekian banyak hal-hal yang sifatnya kepada mendetail. Tapi kita sabari. Berapa waktu yang kadang-kadang kita luangkan untuk mengajari anak-anak? Berapa waktu yang kita luangkan kadang-kadang untuk mengajari kepada anak-anak? Nah, Allah musta'an. Tapi poin berikutnya, memperhatikan tentang keperluan an-nadru fi ihtiyajat al-abna wal-banat wal-julus ilayhim fi halli mushkilatihim. Memperhatikan tentang keperluan-keperluan yang diperlukan anak, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, duduk sabar untuk menyelesaikan muskilah-muskilah yang mereka hadapi, seperti yang sebagainya tadi telah kita singgung. Dan sebelumnya beliau menyinggung tentang doa lahum ba'dal wiladah, mendoakan mereka ketika setelah masa lahir, didoakan dengan kebaikan. Perhatian masalah memperhatikan kebutuhan dan keperluan, masalah memperhatikan kebutuhan dan keperluan, Syekh Mutsaimin memberikan sebuah nuktah catatan ketika memberikan syarah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Nabi SAW pada setiap penghujung solat itu berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udhu bika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebakhilan. Naam. Orang tua kadang tidak dinilai sebagai orang yang bakhil, manakala menahan dari memberi sesuatu kepada anak disebabkan sang anak dalam kondisi apa? Berhamburan dalam hal meminta. Bahkan sebaliknya, seorang bukan terhitung karam, dia dermawan, dia murah hati, kalau dalam hal memberi apa yang dia belanjakan kepada istri atau kepada anak-anaknya, tetapi mutahawwir. Yaitu apa? Dia serampangan, tidak pilih-pilih. Istri minta ini, minta itu, pokoknya dituruti. Padahal sampai rumah juga dibuang di tempat sampah. Tidak berguna. Juga kepada anak. Tidak bermakna setiap apa yang diperlukan anak itu kemudian seorang atau orang tua harus menuruti. Perhatikan di situ. Tentunya bagi orang tua yang memiliki hikmah memandang, kira-kira kalau kemudian si anak itu meminta ini, diperhatikan barakallahu fikum sebatas apa keperluannya. Contoh ya, anak-anak sekarang kan dalam hal belajar itu kadang-kadang bermudah-mudah. Anak-anak kecil mulai meminta apa yang disilakan apa penghapus itu ketika menggunakan pena, apa istilahnya, tip X ya. Padahal ujung-ujungnya itu bukan hanya untuk menghapus kesalahan menulis. Ditulis di meja, dibuat coretan-coretan, kan begitu ya. Nah, di sini kadang orang tua berhak memahamkan kepada anak, dibimbing, diredakan, ditenangkan hatinya, dipadamkan emosionalnya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Namanya anak itu kadang-kadang kan berkembang permainannya. Ramai-ramainya ini pada pengen beli semua. Kemarin kan muncul apa namanya itu? Spinner ya. Subhanallah. Itu kan ada yang harga 25, ada yang 50, bahkan yang lebih. Nah, kadang orang tua karena inginnya menyenangkan, dibelikan yang ini, tak belikan yang bagus sekalian biar gak gampang rusak. Gitu ya. Muncul lagi yang lain. Wal'iyadzubillah. Perkembangan masalah HP. Perkembangan masalah HP. Anak. Katanya ketimbang main. Ketimbang nonggo. Tahu nonggo ya. Pergi ke tempat tangga nonton televisi. Sudah ini tak belikan HP TV. Yang penting kamu apa? Bagus ujiannya. Yang penting kamu bagus hasilnya. Kan demikian. Bahkan sebagian sudah memfasilitasi anaknya dengan HP-HP Android. Nah, dengan mengistilahkan, nih saya downloadkan murotal-murotal, awas ya, jangan kemana-mana. Subhanallah, mulai handset di sini, seolah-olah murattal padahal kepalanya gini-gini. Enggak tahu apa yang dia dengar. Allah musta'an. Hati-hati. Hati-hati dan insyaallah bisa. Insyaallah bisa kita mereda, menenangkan anak, memahamkan kepada anak sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan akal mereka. Kalau tidak, siapa anak, siapa bapak? Siapa anak, siapa ibu? Kan begitu? Iya. Karena sebagian orang tua, usia-usia 60, 70, usianya juga masih bocah. Cara berpikirnya masih apa? Bocah. Nuruti semua kemauan. Istri, itu kan demikian. Allah Azza wa Jal juga menyebutkan, wala tu'tu sufaha amwalahum, jangan kamu berikan sufaha tentang harta mereka. Termasuk dalam hal ini ya wanita, kadang-kadang pikirannya seperti anak-anak. Nah, kita sebagai suami, kita sebagai orang tua, kadang harus mengarahkan. Lah kalau beli ini untuk apa? Keperluannya apa? Kan bisa demikian, kita sabari dulu. Kepentingannya untuk yang tepat, yang bagus, juga kepada anak-anak. Fabarakallahu fikum. Semua tadi tentunya Allah musta'an tidak bermakna kita menyanyiakan dan si anak kemudian kita hilangkan tentang hak-haknya dan kita menjauhi kewajiban-kewajiban, namun ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi poin berikutnya ialah syughlu awqatin atau syughlu awqati faraghihim bin nafi' al-mufid, menyibukkan waktu-waktu luang mereka dengan hal-hal yang bermanfaat lagi berfaedah. Menyibukkan waktu-waktu kosong itu tidaklah bertolak belakang. Misalnya si anak dalam kondisi kepenatan, masyayikh kadang ditanya, Syekh Mubil rahimahullah, masyayikh-masyayikh yang lain, kadang si anak itu mengalami kejenuhan, kepenatan. Si anak kadang-kadang mengalami kejenuhan dan kepenatan. Bahkan tidak jarang, ya mungkin jarang orang tua yang memperhatikan, kalau pas lagi ujian Quran misalnya, mungkin sampai hafalannya 5 juz, 10 juz atau lebih, itu sang anak pada sebagian ketika diujikan di hari itu sampai meriang. Orang tua tidak sadar, kamu tuh ngapa kok tidur terus? Padahal anaknya meriang gara-gara ujian hari ini diujikan apa? Quran. Orang tua maunya beres. Nah, di situ perlu. Nak, kamu ngapa? Aduh, bicawek banget hari ini. Kepala saya panas ya. Hari ini ustaz saya atau ustazah saya nguji saya sudah hafal 10 juz atau 15 juz, semua harus selesai hari ini. Ya sudah, kita nanti setelah ini bareng-bareng sama Umi, sama adik-adik pergi, mungkin beli bakso bareng-bareng kan begitu ya, makan bareng-bareng, atau ke tempat sesuatu bawa bekal dari rumah, makan bareng-bareng, menyenangkan kan begitu. Fabarakallahu fikum, kadang menghilangkan kepada kepenatan. Tapi kadang orang tua barakallahu fikum tidak memperhatikan sesuatu yang terjadi semacam ini pada anaknya. Anak dalam kondisi demam, anak dalam kondisi kadang-kadang sakit, tidak diperhatikan sebabnya kenapa. Sebabnya kenapa. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi, ya mungkin bagi para asatidzah yang sudah mengampu pondok pesantren, para ikhwah yang mungkin menjadi penanggung jawab tentang santri, itu kadang-kadang sebagian orang nitipkan setahun penuh tidak pernah ada apa pembicaraan dengan apa? Pihak pondok. Enggak nelpon, enggak memperhatikan, enggak nanya anaknya bagaimana. Subhanallah. Sama sekali. Tidak menanyakan ehwal, hal keadaannya. Gimana anak saya? Jazakallah khair. Anda telah merawat, mendidik, membimbing, mengarahkan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ada pada saya taksir. Kan menyenangkan. Iya. Tabarakallahu fikum. Semua tadi kita khawatir. Kita khawatir si anak lari dari perhatian. Berapa banyak terjadi anak-anak perempuan yang kemudian mereka lari karena tidak ada perhatian orang tua, mencari perhatian kepada orang lain. Berarti kita kecolongan, kan begitu? Berarti kita kecolongan. Apalagi sampai punya HP tadi. Sampai punya HP. Di sebagian tempat anak lari dari pondok. Ternyata dia sudah berhubungan dengan teman yang dia sayangi. Teman yang hari ini memberikan perhatian. Walaupun melalui apa? HP. Bukan kenyataan. Artinya apa? Perhatian tadi bukan kenyataan. Hanya kamuflase. Tapi seolah-olah bagi sang anak perempuan tadi sebuah perhatian yang besar. Melihat orang tuanya tidak pernah memperhatikan sama sekali. Ayol ikhwah, barakallahu fikum. Demikian kurang lebih tentang poin-poin yang disebutkan oleh muallif hafizahullah ta'ala. Semua tadi sesungguhnya adalah perkara untuk mengingatkan. Kalau selama ini kita sering mendengarkan tentang bir al-walidain, baktinya seorang anak kepada orang tua, tapi jangan disalahkan. Seperti yang di sadur disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maulud, orang tua kadang-kadang menyanyikan anak di waktu kecil. Sehingga ketika dewasa, orang tua dalam kondisi melemah kemampuan, fisik, dan yang seterusnya, tidak dia memberi manfaat untuk dirinya dan juga kepada anak. Sampai-sampai kepada si anak kadang-kadang dia durhaka. Sebabnya siapa? Penyebabnya kadang-kadang karena orang tua. Dia katakan, wahai ayahku, engkau sia-siakan aku di waktu kecil, maka jangan salahkan kalau hari ini aku menjadi anak yang durhaka. Jangan engkau salahkan kalau hari ini aku menjadi anak yang durhaka. Fabarakallahu fikum. Mudah-mudahan poin-poin yang singkat dan mungkin insya Allah bisa diulang untuk dibacakan kembali karena sebuah perkara yang penting dan memberi hasungan kepada kita, perhatian orang tua kepada anak untuk kita kemudian penuhi hak-hak anak kita dan kita tunaikan kewajiban sebagai orang tua. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kebaikan kepada kita semua. Na'am. Apa hukum azan di telinga kanan bayi dan iqamah pada telinga bayi kiri waktu lahir? Disebutkan bahwa hadis-hadis yang warid dalam bab ini ialah perkara yang lemah. Naam. Perkara yang lemah. Sehingga para ulama menyebutkan tidak ada sunnah dalam perkara ini, yaitu mengadzani. Mengadzani dan mengikomahi pada anak. Sebagian yastahsin. Sebagian mengatakan istihsanat. Bahwa awal yang diperdengarkan ialah kalimat apa? Tayyibah. Awal yang didengarkan ialah kalimat tayyibah. Na'am, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana cara menghadapi anak yang futur? Tentunya seandainya seorang yang posisinya sebagai orang tuanya pribadi, dia tidak mampu merayu, tidak mampu untuk kemudian menyelesaikan sebuah solusi, dia bisa meminta bantuan mungkin kepada orang lain, kepada orang yang mungkin dekat dengan dia, atau kepada pengajarnya, atau kepada orang-orang yang ada hubungan erat. Seandainya sang orang tua dalam kondisi tidak punya kemampuan, tetapi apabila ada kemampuan, maka sang orang tua dengan berbagai macam hal. Berbagai macam hal. Pada sebagian orang itu, wallahu alam, kita dapati sebuah dampak yang kadang-kadang tidak disangka. Misal, sang anak jenuh dalam masalah belajar. Lalu si anak kemudian menanya kepada orang tuanya, Bi, Mi, aku tak kerja dulu ya. Terus apa kamu? Tak jaga konter HP saja, kan begitu ya. Dapat gaji. Dengan itu dia mulai apa? Berinteraksi. Yang namanya menjaga HP, apa konter HP, tentunya yang datang kan berbagai macam alwan, macam-macam warna, kan begitu ya? Macam-macam warna yang di situ kadang-kadang si anak pertama tertarik dari mulai sudah punya uang sendiri. Kan begitu ya? Merasa sudah punya apa? Hal yang mencukupi kehidupannya. Bertambah kemudian muamalah, bertambah kemudian terus barakallahu fikum pengaruh dengan dunia khaltah, yaitu berbaurnya dan bercampurnya dengan sekian orang yang tidak dia saring. Karenanya barakallahu fikum, orang tua hendaknya apabila si anak memang betul-betul ingin masuk kepada dunia-dunia semacam itu, sang orang tua paling tidak menemani atau menitipkan kepada orang-orang yang dia apa? Yasikubih. Dia percaya. Ya, namanya anak kadang-kadang kejenuhan, terus dia ingin menghilangkan kejenuhan tadi dengan melakukan sebuah kegiatan. Karena tidak kita sangka, ya, seperti anak-anak kita, dan juga anak-anak ikhwan salafiyin, tanpa kita ajari, subhanallah, muncul karya-karya yang luar biasa. Muncul karya-karya yang luar biasa. Nah, sebab itu tadi poinnya bahwa betul kesolehan orang tua itu berpengaruh, tapi tidak semua orang tua yang dikatakan soleh bahwa si anak harus seperti dia. Si anak harus seperti dia. Sebab itu kadang-kadang pantauan anak oleh orang tua, kadang kita berikan mereka bukan kebebasan, tetapi apa yang dia maukan, apa yang dia inginkan, kemudian kita pantau. Selama dalam hal itu tidak menyanyikan masalah sholat, selama dalam berpakaian dia tetap berpakaian pakaian syar'i, dan hal-hal yang di situ tidak menjauhkan dirinya dari perkara dunia salaf, wallahu alam, pada sebagian anak kadang-kadang harus demikian. Harus apa? Demikian. Muncul pertanyaan kepada anak dari anak-anak kadang-kadang bahasa-bahasa ustaz atau mi atau ami-aminya kan begitu ya dipanggil. Apa kita itu mau jadi ustaz semua apa? Kan begitu ya. Apakah kita itu mau jadi ustaz semua apa? Pada umur berapa seorang anak boleh kita berikan untuk memiliki apa nih? Gadget. Android, begitu ya? Allah musta'an. Umur yang dia mampu untuk mengendalikan. Naam. Ya, sebagian orang tua kadang-kadang mengiming-imingi dengan hadiah. Mengiming-imingi dengan hadiah, tapi hadiahnya kebelabasan. Kalau kamu nanti sudah selesai sekian juz, kalau kamu nanti selesai pelajaran ini, akan Abi belikan HP Android. Kan begitu ya. Jangankan si anak, kadang kita sendiri ingin betul-betul menghentikan HP Android. Kan begitu ya. Dengan berbagai macam madarat-madarat yang kadang-kadang terjadi. Ihdharu. Kita tidak mengharamkannya, tapi perhatikan. Perhatikan bahwa ini termasuk petaka yang menimpa di sebagian barakallahu fikum, mungkin melarang dengan pelarangan mutlak, tetapi insyaallah dalam perkara ini kita perhatikan ya, sebagian anak-anak mungkin pada usia-usia yang di situ mereka sudah mulai memasuki pada kepentingan dan keperluan dan bisa mengambil manfaat. Wallahu alam, itu pada tempatnya. Kapan seorang dalam kondisi mereka bisa memanfaatkan dan memang sudah memerlukan, tidak mengapa bagi orang tua mungkin memberikannya. Tapi sekarang yang terjadi ialah anak-anak dalam kondisi apa? Dalam kondisi hanya sekedar untuk apa? Permainan. Sekedar untuk permainan. Bahkan sebagian anak sampai pada tingkatan pulang-pulang lalu meminta HP-nya. Kan begitu ya. Pokoknya saya gak mau belajar kecuali pinjam HP-nya. Saya tidak mau belajar kecuali harus pegang HP-nya. Kan begitu ya. Barakallahu fikum. Ini juga termasuk musibah. Namun biidznillahi azza wajal, Allah azza wajal akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, tentunya dengan berbagai macam kesungguhan. Berbagai macam kesungguhan. Demikian yang bisa kita sampaikan. pada kesempatan malam hari ini, ma'dziratan ala tuli al-kalam, mohon maaf atas mungkin panjang dan lamanya tentang pembicaraan kita pada kesempatan malam hari ini. Kemudian kembali apabila dalam penyampaian dan penuturan ada kalimat kata yang tidak berkenan, yang tidak sopan, demikian pula hal yang di situ barakallahu fikum membuat perihal yang tidak menyenangkan, mohon maaf, ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila tariqis shawab. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.